Mitra bisnis Kwi Kiangi berpandangan, selain langkah penciutan jumlah pegawai pemerintah, hal lain yang harus dilakukan oleh pemerintahan baru mendatang guna menghemat dana APBN, agar dapat dialokasikan sebagai modal untuk membangun infrastruktur, adalah dengan menambal berbagai kebocoran anggaran dalam wujud upaya pemberantasan korupsi yang tidak sekedar menangkap tangan serta menghukum pelaku, melainkan lebih komprehensif lagi, yakni dengan memperbaiki moral serta mental dan pola berpikir yang koruptif, atau diistilahkan oleh Kwi Kiangi sebagai corruptive mind. Dan untuk membahas kondisi yang ideal bagi bangsa ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, seberapa besar poin pemberantasan korupsi yang komprehensif itu harus dilakukan oleh pemerintahan baru mendatang menurut visi Bapak? Pemberantasan korupsi itu juga prioritas paling utama. Tidak seperti KPK ini jalan terus tentu, karena salah kok. Akan tetapi bagaimana mencegah. Nah, dalam hal ini Pak Jokowi mengatakan pendidikannya akan dirubah. Revolusi mental. Perwujudan revolusi mental yang bisa saya tangkap hanya satu. Yaitu kurikulum sekolah dirubah 60% pendidikan akhlak, moral, mental. 40% pengetahuan. Nah, keberatan saya kan dua. Yang satu adalah ketika dia mendengarkan itu di sekolah dan dia pulang, dia akan mendengarkan orang tuanya dan sekelilingnya bahwa korupsi itu normal. Gitu. Bahwa mencuri itu bukan korupsi. Gitu. Itulah sebabnya 50% dari pemimpin kepala daerah menjadi tersangka. Nah, itu bagaimana perkelahian itu nanti? Nah, terus yang kedua, kalau 60% mental, 40% pengetahuan, body of knowledge, pengetahuan yang ada di kepalanya anak-anak ini kan sangat kurang. Sehingga akan menghasilkan orang jujur tapi bodoh gitu kan. Apa itu yang dikehendaki? Nah, tampaknya hal itu bisa lebih efektif jika dilakukan langkah memotong satu generasi ya Pak Kwi? Iya, lebih mungkin. Itu jangka sangat-sangat panjang. Yang belum tentu berhasil lagi. Saya juga tidak bisa membayangkan kalau 60% diisi kurikulum yang diucapkan dari mulut sang guru itu apa. Demikian Kwi Kiangi. Benny Ramadi, Pas FM.